wabarakatuh. Perempuan yang sedang haid, bolehkah menyisir atau merambut atau memotong kuku? Jawabannya tidak boleh sampai selesai masa haidnya. Kenapa? Karena saya hanya mengutip pendapat Imam Ghazali yang mengatakan bahwasanya kuku rambut nanti itu akan bersaksi kepada dia nanti di hari kiamat. Dan ketika dipotong, rambutnya itu dipotong, kuku dipotong, nanti kuku rambutnya akan mencarinya, mencari si yang punya rambut atau kuku tersebut di hari kiamat. Makanya Imam Ghazali berpendapat tidak boleh dipotong. Jadi siapa kan ya? Apa lah itu? Paling lama 15 hari. Gatal-gatal bergaul-gaul lah ya. Memang begitulah pendapat. Tapi ada ulama juga yang mengatakan makruh sehingga tidak sampai ke derajat level haram. Level haram tidak. Ada berapa pendapat. Jadi kapan kau sudah betul gatal, betul kutu dan topok. Apalagi sudah betul-betul kuku dan hitam dan ini ya sudah dipotong. Berarti dikumpulkan. Lalu ketika sudah bersih, suci dari masa haid, ketika dia mandi besar, rambut dan juga kukunya itu dia mandikan juga dengan niat untuk menghilangkan janabahnya atau menghilangkan haidnya tersebut. Haidkan hadas besar, lalu dikuburkan, ditanam di dalam tanah. Kenapa? Karena anggota tubuh kita itu semuanya disunahkan ketika dipotong atau terlepas dari tubuh, disunahkan untuk ditanam di dalam tanah. Seperti kalau mayit kan ya, kalau kita meninggal jadi mayat. Di mana ditaruh? Di bawah tanah. Di bawah tanah. Sama anggota yang lain. Kuku, potong kuku itu ditaruh di bawah tanah. Malah disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang kalian pelajari itu kalau dibuang sembarangan, yuritul faqr, bisa menyebabkan fakir atau miskin. Betul kata orang tua tidak dulu-dulu tuh. Orang kita dulu-dulu tuh bilang, jangan buang kuku sembarangan. Nanti kau begini-gini-gini katanya. Bukan Pak Mali, itu benar. Ya. Maka juga rambut, potong rambut itu disunahkan untuk dikubur, ditaruh di bawah tanah. Sunat kemarin loh, yang dipotong semua loh, menangis-nangis pakai kaum loh. Itu bagian dagingnya itu yang dipotong, laki maupun perempuan tetap ditaruh di bawah tanah. Gigi, kata orang Pontianak, kalau yang patah gigi atas, buang ke bawah, ke laut. Kalau yang patah gigi bawah, buang ke atas genteng, katanya. Tetap di atas genting jatuh ke bawah. Tidak. Yang sunnah, kalau patah gigi ditanam ke dalam tanah. Ditanam. Itu yang sunnah di dalam Islam. Dan, tapi nanti emak saya ngamuk. Ya nanti buang ke genting. Jatuh, ambil, tanam lagi. Biar orang tuanya tidak tersinggung. Atau pura-pura ambil batu buat genting. Tidak, biasanya lempar mak. Jatuh mak. Begitu giginya itu ditanam. Sunnahnya seperti itu. Jadi perempuan haid tidak boleh untuk memotong rambut dan juga kuku-kukunya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.